dia mensyaratkan, silahkan kamu menikahi anak saya, tapi dengan syarat anak perempuanmu saya nikahi. Ini makna dari syighar ayuzawijar rajul ibnatahu ala ayuzawijahul akhar ibnatahu. Nah, seorang laki-laki punya anak perempuan, datang seorang laki-laki ingin melamar. Nah, ketika melamar, laki-laki tadi mengatakan, boleh kamu menikahi anak saya dengan syarat saya menikahi anak kamu. Nah, saja dia duda, misalkan duda punya anak ingin menikahi wanita lain, kemudian si bapak mengatakan, boleh dengan syarat kamu menikahi anakmu dengan saya. Dan disebutkan walaisa bainahuma shadaq, dan kedua-duanya tidak ada mahar. Tidak ada mahar, tidak ada mas kawin. Nah, ini tafsir dari asyghar. Nah, dan makna asyghar asyghar kila dikatakan ma'khud min al-farah, sesuatu yang kosong. Kosong tanpa imbalan, ditukar saja. Dan dinamakan syighar tadi min al-farah karena nikah tidak terdapatnya mahar. Sebagaimana disebutkan walaisa bainahuma shadaq. Kemudian juga dikatakan mana syighar, yaitu syaghar al-kalb, yaitu anjing yang kencing mengangkat kakinya. Karena kalau anda lihat anjing kencing, kakinya diangkat enggak? Diangkat satu. Nah, sehingga dikatakan oleh al-allamah Syekh Shalih Fauzan fidhahullah ta'ala bahwa juga bisa diartikan syaghar al-qalb, yaitu anjing yang mengangkat kakinya ketika kencing, ini permisalan bahwa nikah seperti ini adalah tercela. Permisalan bahwa nikah seperti ini adalah pernikahan yang tercela. Jadi seperti anjing yang mengangkat kakinya ketika kencing. Nah, itu nikah yang tidak ada imbalan satu dengan yang lain. Dan para ulama menyebutkan bahwa bukan hanya anak saya, anaknya saja, bisa saja dengan saudaranya. Misalkan seorang laki-laki ingin melamar seorang perempuan, dan laki-laki tadi punya adik, misalkan itu punya kakak perempuan. Ketika melamar seorang perempuan, bapaknya mengatakan, baik, saya akan nikahkan anak perempuan saya dengan kamu, dengan syarat kamu nikahkan saya dengan adikmu, adik perempuanmu atau kakak perempuanmu. Ini juga sama, nikah syighar walaisa bainahuma shadaq, dan tidak ada keduanya mahar. Intinya sama seperti kamu akan menikah dengan anak saya menikah dengan anak kamu, ya sudah, tukar saja. Gak perlu ada mahar. Saya nikahkan anak saya, kamu nikahkan anak kamu atau kakak kamu, gak perlu ada mahar. Langsung ya, tukar. Seperti yang menukar farah, tidak ada mahar sama sekali. Jadi ijma para ulama bahwa nikah syighar seperti ini adalah haram. Nikah syighar seperti ini adalah haram. Tapi di sana terdapat masalah yang berkaitan dengan nikah syighar, yang diantaranya idza kana bainahuma shadaq, apabila kedua-duanya ada mahar, ada mas kawin. Apakah masuk larangan ini atau tidak? Jumhur ulama mengatakan bahwa apabila kedua-duanya itu ada mahar, nah, apabila kedua-duanya ada mahar, maka larangan tadi hilang. Apa dalilnya? Yang ditafsirkan oleh An-Nafi', yaitu ayuzawwijur rajul ibnatahu ala ayuzawwijul akhar ibnatahu wa laysa bainahuma shadaq. Kedua-duanya tidak ada mahar. Karena mahar sebagaimana yang telah kita lewati bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan iltamis walau khataman min hadid. Carilah untuk mahar. Walau khataman min hadid, walaupun cincin yang terbuat dari besi, cari untuk mahar. Hal ini sebagaimana kisah yang pernah kita sebutkan ketika datang seorang perempuan yang ingin dikawini oleh Rasulullah SAW. Rasulullah melihat dari atas sampai ke bawah. Kemudian ada sahabat yang lain mengetahui bahwa Rasulullah tidak ingin menikahinya. Kemudian sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, zawijnihi, ya Rasulullah, kawinkanlah aku dengannya. Kemudian carilah mahar, cari kesana kemari, tidak ada. Semangat ilkamis walau khotam min hadith, tidak ada. Kemudian di akhir Rasulullah mengatakan, apa yang kau hafal dari Al-Quran, menyebutkan surat ini. Kemudian apakah engkau bisa menghafalnya dengan hafalan? Bisa, ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengawinkannya, zawajtuka bima ma'aka minal Quran. Nah, sehingga ini merupakan suatu barusan ketika menikah harus ada mahar. Walau khataman min hadith. Nah. Baik, kita kembali kepada permasalahan tentang nikah syiqar apabila kedua-duanya ada sadaq, ada al-mahar. Apakah perbolehkan atau tidak? Jumhur mengatakan bahwa nahi sudah keluar karena dalam tafsir sebutkan walaysa bainahuma as-sadaq, walaysa bainahuma sadaq. Dan ulama menyebutkan wal mafhum idza kana bainahuma sadaq fa kharaja min ad-dalil min an-nahy. Kharaja min an-nahy. Naam. Dan di sana ada ucapan pendapat yang lain. Ulama menyebutkan bahwa walaupun ada mahar, nah, tetap saja itu merupakan nikah syirr. Nah. Dan yang rajih wallahu taala alam wa qaul jumhur bahwa apabila ada mahar fahuwa jaiz. Naam. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh pendapat dari Syekh Mubir rahmatullahi taala alaih dan juga Al-Alamah Syekh Ibn Thaimin rahmatullahi taala fi syarh mumti'. Sedangkan Syekh bin Baz rahmatullahi taala alaih boleh berpendapat bahwa walaupun kedua-duanya ada mahar, tetap saja itu dilarang. Tetap saja itu dilarang. Nah, Syekh bin Baz mengatakan walaupun ada mahar, tetap itu merupakan nikah syiqar, dilarang. Dan Syekh Shalih Fauzan mengatakan bahwa apabila ada sadaq dan tidak ada trik tipu daya, sandiwara, segala macam, fahadha jaiz. Karena madaratnya sudah hilang. Apabila tidak ada trik, nah, ada sandiwara dan sebagainya, fahadha jaiz. Karena madaratnya hilang dan sebutkan walaysa bainahuma sadaq. Kalau ada di sana dua-duanya sadaq, maka kharaja nahinya sudah hilang. Nah. Dan Syekh bin Baz menyebutkan, beliau mengatakan bahwa tafsir dari syighar itu merupakan tafsir dari Nafi'. Tafsir dari Nafi'. Dan tafsir dari Nafi' di sini bukan hujjah. Nah, Syekh bin Baz mengatakan dalam fatwanya, inna tafsir asy-syighar madzkur fi hadis Ibnu Umar laisa min kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam fala taqumu bihi hujjah. Nah, dan yang rajih sebagaimana kita sebutkan yaitu apabila ada sadaq dan tidak ada trik budaya sandiwara, fahada jais sebagaimana dikatakan oleh Syekh Mukbil Wadi Syekh Uthaymin wa Syekh Salih Fauzan, karena mudaratnya sudah hilang. Baik. Kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini, insyaallah taala kita teruskan kembali pada pertemuan berikutnya. Nakhfi lahu subhanakallahu bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.